carita bahula. Giliran Sunda Ngora di lebur jendi kota Ngaco Mantara. Siga mau nyawi kurewo catur Kerahudan. Sumba Raya, Siliwangi sampai kaca kolamo. Hei para MC, ngamu boleh sakit tradisi. Hei dulur, hayu uang karubur, orang ngamu boleh. Daripada ngobadul, mari yuk barengan. Sili tulung rereongan, jadi bisa jadi keturunan pajajaran. Yuk kita lihat para MC, dikulang kewenang undes kaya ini. Sundanis, pitui ngurau Sunda. Sok yang kakak jadai sana jema. Simpuring badai ngiring, hoyong ngiringan. Ngarang makan apa aja Sunda. Ngebar timi mikiran apa Sunda. Thank you.